Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid li fadilati Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan hari ini insyaAllah ta'ala kita akan membahas 4 bab yang semuanya terkait dengan permasalahan sihir dan perdukunan. 4 bab ini insyaAllah ta'ala akan menyingkap kegelapan yang ada di dalam dunia sihir dan perdukunan. Ada beberapa pokok pembahasan yang terkandung di dalam 4 bab ini. Yang pertama tentang hukum sihir, yang kedua hukum tukang sihir, kemudian yang ketiga tentang jenis-jenis sihir, kemudian yang keempat tentang perdukunan, dan yang kelima tentang cara menanggulangi atau mengobati sihir. Inilah 5 pokok pembahasan yang terkandung di dalam 4 bab ini. Bismillah, kita mulai. Babu maja'a fi sihir. Berkata Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam matan kitab Tauhid, bab tentang sihir. Bab dalil-dalil tentang sihir. Maja'a fi sihri artinya dalil-dalil tentang sihir. Beliau sebutkan beberapa dalil. Yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat ke-102. Ini sebetulnya surat yang panjang. Afwan, ayat yang panjang. Ayat 102 dan 103 adalah dua ayat yang menjelaskan kekafiran tukang sihir dan bahwasannya sihir adalah kesyirikan dan kekufuran. Namun beliau mengambil salah satu pendalilan saja dari ayat tersebut. Dan di dalam makalah yang saya tulis, di dalam ayat tersebut ada 5 sisi pendalilan. Tetapi yang beliau ambil cuma satu saja. Ini yang akan kita bahas. Selebihnya bisa dibaca di dalam makalah tersebut. Qala wa qaulullahi ta'ala. Beliau berkata, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah. Wa qaulullahi ta'ala. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui. Mereka di sini adalah orang-orang Yahudi. Bahwa apa yang mereka ganti itu, yaitu mereka gantikan kitab Allah dengan sihir. Maka dengan sebab itu mereka tidak memiliki bagian di akhirat kelak. Surat Al-Baqarah ayat ke-102. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang orang-orang Yahudi yang mengganti peneladanan kepada Rasul dan keimanan kepada Allah dengan sihir. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka menuduh Nabiullah Sulaiman alaihi salam yang mengajarkan sihir kepada mereka. Maka dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, wama kafara Sulaimanu walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, yaitu beliau tidak mengajarkan sihir, menunjukkan sihir adalah kekafiran. Tetapi yang kafir adalah syaitan, merekalah yang mengerjakan sihir, merekalah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi orang-orang Yahudi ini diajarkan sihir oleh syaitan, dan demi sihir itu mereka rela meninggalkan iman kepada Allah dan ittiba kepada para rasul, serta mengganti kitab Allah dengan sihir tersebut. Karena memang di dalam sihir itu ada kenikmatan duniawi. Berbagai macam tujuan-tujuan duniawi dapat terlaksana dengan sihir tersebut. Baik. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'minuna bil jibti wa tagut. Mereka beriman kepada al-jibit dan tagut. Surat An-Nisa ayat ke-51. Ayat yang mulia ini juga berbicara tentang orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang Allah berikan kepada mereka Alkitab, mereka sudah sempat beriman, tapi kemudian mereka murtad. Karena apa? Karena mengimani jibit dan tagut. Sekarang apa itu jibit dan tagut? Qala Umar, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, al-jibtu sihru wat tagutu syaitan. Salam. Jibit itu adalah sihir dan tagut adalah syaitan. Inilah yang mereka imani. Orang-orang Yahudi mengimani sihir dan syaitan. Penafsiran yang lain, tagut itu adalah para dukun. Sebagaimana kata beliau, wa qala Jabir, dan berkata Jabir, yaitu sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, at-tawagit kuhanun. Tagut-tagut itu adalah para dukun. Kana yanzilu alaihim asyaitanu fi kulli hayyin wahidun. Dahulu, yakni di masa jahiliyah, bahkan sampai hari ini masih ada, setan-setan itu selalu mendatangi para dukun. Dan setiap kabilah, kabilah-kabilah Arab jahiliyah dahulu, setiap suku memiliki satu orang dukun. Iya. Nah inilah makna ayat ini. Mereka beriman kepada sihir dan perdukunan. Dengan sebab itu mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah penafsiran bil misal, penafsiran dengan contoh. Karena makna jibit bisa lebih luas daripada itu, demikian pula makna tagut lebih luas daripada itu, yaitu mencakup semua hamba yang melampaui batas, apakah dia yang diikuti seperti ulama usul, itu disebut tagut, atau yang ditaati seperti pemerintah yang berhukum dengan selain hukum Allah dan ditaati oleh manusia, itu juga disebut tagut, atau ma'bud yang disembah. dan dia ridha dengan penyembahan terhadapnya. Maka itu juga disebut tagut. Ini definisi tagut yang lebih umum. Iya, jadi penafsiran yang disebutkan oleh Syekh dari sahabat yang mulia Umar dan Jabir radhiyallahu taala anhuma adalah penafsiran dengan contoh. Baik. Ayat ini jelas, kata Syekh, annahuma yadullani ala tahrimi sihri wa annahu minal jibti. Bahwasannya dua ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pengharaman sihir dan bahwasannya dia termasuk kategori jibit, yakni kekufuran yang diimani oleh orang-orang kafir. Iya. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, yang pertama adalah pengharaman sihir. Ini jelas ya. Ayat yang mulia ini mencela amalan sihir, maka jelas hukumnya haram. Bahkan pelajaran yang kedua, ayat yang mulia ini menunjukkan kafirnya tukang sihir. Karena Allah mengatakan, dia tidak memiliki bagian di akhirat. Tidak memiliki bagian di akhirat. Maksudnya, tidak ada harapan dia masuk surga. Tidak ada harapan mendapatkan ampunan, dan tidak ada harapan untuk masuk surga. Dan itu hanya terjadi pada orang kafir. Baik. Pelajaran yang ketiga, ancaman yang keras bagi siapa yang berpaling dari kitab Allah dan mengganti dengan selainnya. Dan akibatnya juga, ayat ini mengancam siapa yang mengganti kitab Allah dengan selainnya, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat kelak. Sekaligus mengandung ancaman, barang siapa yang mengganti kitab Allah, maka dia pasti tersesat. Dan puncak kesesatan adalah kesyirikan dan kekufuran. Baik. Kemudian ulama menjelaskan, atau sebelumnya, yang keempat, kata Syekh, sihir termasuk kategori syirik yang menafikan tauhid. Kenapa? Karena tidak mungkin sihir itu dapat dilakukan kecuali dengan meminta pertolongan syaitan. Iya. Selamanya sihir itu enggak akan terjadi kecuali dengan meminta pertolongan kepada setan. Dan ketika seorang meminta pertolongan kepada setan, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia harus melakukan berbagai macam ritual, berbagai macam bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada setan supaya setan itu membantunya. Itulah hakikat sihir. Iya. Dan ini sihir secara hakiki. Adapun sihir secara majazi, disebutkan para ulama, bisa juga sihir itu dengan menggunakan obat-obatan dan ramuan-ramuan. Ini mungkin saja terjadi. Iya. Jadi dikasih ramuan tertentu, kesadaran seseorang itu jadi hilang. Atau dia punya keinginan macam-macam, dan seterusnya. Hakikatnya, yang dibicarakan di dalam ayat-ayat ini bukan sihir seperti itu, tetapi sihir dengan pertolongan syaitan. Iya. Makanya hakikat sihir di sini adalah mantra-mantra atau jampi-jampi atau buhul-buhul yang ditiupkan para tukang sihir. Dengan itu mereka gunakan syaitan, mereka minta tolong kepada syaitan untuk menimpakan kemudaratan kepada orang yang mereka sihir. Iya. Tapi ingat, semua itu terjadi dengan izin Allah. Dan izin Allah itu ada dua bentuk. Izin Allah qadari dan izin Allah syar'i. Nah, sihir itu dia bisa menimpakan bahaya kepada manusia dengan izin Allah qadari. Namun Allah tidak mengizinkannya secara syar'i. Ini sudah pernah kita bahas ya. Perbedaan ketetapan Allah yang sifatnya kauniyah, qadariyah, dan yang sifatnya syar'iyah. Baik. sebagaimana Allah tegaskan, wa ma hum bidarina, dan mereka tidak bisa memberikan atau menimpakan kemudaratan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dalam ayat yang sama, masih dalam ayat yang sama, yaitu Al-Baqarah ayat ke-102. Allah nyatakan mereka tidak bisa menimpakan kemudaratan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat kita pahami, untuk menangkal dan menghadapi tukang sihir adalah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepadanya, memohon kepadanya, meminta pertolongan dan perlindungannya. Iya. Baik. Dan sihir itu secara bahasa dikatakan para ulama adalah ma khafiya wa latufa sababuhu. Sesuatu yang tersembunyi dan sangat halus sebabnya. Makanya orang yang makan di waktu sahur disebut makan sahur. Itu masih satu asal kata dengan sihir. Kenapa? Karena dia makan di dalam keadaan yang sangat tersembunyi, ya, dalam keadaan sepi di akhir malam. Baik. Adapun secara istilah adalah mantra-mantra atau bacaan-bacaan atau jampi-jampi, demikian pula bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada syaitan, ritual-ritual yang dilakukan oleh tukang sihir untuk meminta pertolongan syaitan di dalam menimpakan bahaya kepada orang yang disihir. Iya. Dan bahaya ini bisa menimpa badan seseorang, bisa menimpa hatinya, bisa merusak akalnya, hingga membunuh. Iya. Jadi subhanallah, gak main-main bahaya sihir. Bisa membunuh, dan kita gak tahu siapa pelakunya. Iya. Kalau diketahui pelakunya, wajib untuk dikisas. Iya. Jadi seperti itu. Kita masuk dalil yang berikutnya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mudiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Ulama menjelaskan, disebutkan 7 perkara yang membinasakan menunjukkan ini adalah dosa yang besar, bahkan dosa terbesar, karena ada kesyirikan di situ. Dan di sini ada pelajaran bagi kita, metode Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pengajaran. Beliau sebutkan dahulu secara global ada 7. Kemudian apa hasilnya? Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu 7 perkara yang membinasakan?" Ini dia hasilnya. Apa hasilnya? Memunculkan rasa ingin tahu. Iya, dari orang yang kita ajarkan, dari para sahabat ketika itu. Dan orang itu kalau dia sudah punya rasa ingin tahu, maka ketika dia menerima ilmu, akan lebih membekas di dalam dirinya, akan lebih kuat menancap di dalam benaknya. Iya, makanya ini harus dipupuk semangat ingin mengetahui ilmu yang baru dan seterusnya. Baik. Dan penyebutan 7 ini bukanlah pembatasan. Iya. Bukan maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi dosa itu, dosa besar itu hanya 7 saja. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan ada 70, dalam riwayat yang lain ada 700. Baik. Kemudian beliau bersabda, qala asyirku billah. 7 perkara yang membinasakan itu, yang pertama adalah syirik kepada Allah. Wasihru, yang kedua sihir. Wa qatlu nafsin lati harramallahu illa bilhaq. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Wa aklur riba. Yang keempat, makan harta anak yatim. Afwan, makan harta riba. Wa aklu malil yatim. Yang kelima, makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi. Yang keenam, lari dari medan jihad ketika dua pasukan telah saling berhadapan. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Yang ketujuh adalah menuduh wanita baik-baik, wanita beriman yang tidak tahu menahu dengan perbuatan zina, dituduh telah berbuat zina. Inilah tujuh perkara yang membinasakan. Baik. Yang menjadi dalilnya adalah yang kedua, yaitu tentang sihir. Iya. Perhatikan di sini, Nabi SAW mengatakan terlebih dahulu syirik kepada Allah, kemudian sihir. Padahal sihir itu juga sudah termasuk syirik. Tapi kenapa Nabi SAW menyebutkan lagi sihir? Sebab di situ mengandung penekanan. Beliau ingin menekankan kepada kita tentang bahaya sihir. Baik, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah pengharaman syirik. Dan dia adalah dosa terbesar. Makanya disebutkan pertama kali. Kemudian pengharaman sihir. Iya. Dia termasuk perkara yang membinasakan dan termasuk pembatal keislaman. Demikian pula pengharaman membunuh jiwa kecuali dengan alasan yang hak. Iya. Kemudian pelajaran yang berikutnya, bolehnya membunuh jiwa dengan alasan yang hak. Kalau dilarang membunuh jiwa tanpa alasan yang hak, berarti sebaliknya, boleh membunuh jiwa dengan alasan yang hak. Contohnya apa? Seperti dalam qisas. Demikian pula membunuh orang yang murtad, atau membunuh seorang yang pernah menikah kemudian dia berzina, maka dihukum rajam sampai mati. Akan tetapi yang melakukan semua itu adalah pemerintah kaum muslimin, bukan hak masyarakat, tapi hak pemerintah. Kalau pemerintah tidak lakukan, maka dosa-dosa mereka, kita tidak ada kewajiban untuk menerapkannya. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat pengharaman riba dan menunjukkan besarnya dosa riba. Besarnya dosa riba. Dia termasuk perkara yang dapat membinasakan. Demikian pula dalam hadis ini terdapat larangan atau pengharaman untuk melampaui batas terhadap harta anak yatim. Anak yatim yang seharusnya disantuni malah kemudian dizalimi, maka dosanya lebih besar. Kalau memakan harta manusia, memakan harta orang kaya misalkan, dengan cara yang zalim, itu sudah dosa besar. Apalagi makan harta orang miskin. Apalagi makan harta anak yatim. Lebih besar lagi dosanya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Dalam surat An-Nisa ayat ke-10. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, hakikatnya yang mereka masukkan ke dalam perut-perut mereka hanyalah api, dan mereka akan masuk ke dalam neraka dalam yang menyala-nyala. Kemudian yang berikutnya, pengharaman lari dari medan tempur, dari medan jihad ketika dua pasukan telah saling berhadapan. Maksudnya jihad yang syar'i, bukan jihad seperti teroris. Maka ini termasuk dosa besar siapa yang lari. Karena kalau dia lari, berarti itu menguntungkan musuh dan dapat melemahkan pasukan. Iya. Bisa bikin patah semangat orang kalau satu lari. Baik. Kecuali kalau dia lari untuk mengatur strategi perang atau untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah." Dalam surat Al-Anfal ayat ke-16. Barang siapa yang lari dari medan tempur pada hari itu, yakni hari ketika pasukan telah saling berhadapan, kecuali dia mengatur strategi perang, pura-pura lari misalkan, atau untuk bergabung dengan pasukan yang lain, maka sungguh dia telah kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya, larangan menuduh orang lain berbuat zina. Ini termasuk dosa besar, dan di sini disebut wanita. Apakah menuduh laki-laki dosanya dosa kecil? Sama. Hanya saja disebutkan di sini wanita yang dituduh, karena kebanyakan yang dituduh adalah wanita. Tetapi ini juga berlaku bagi yang menuduh laki-laki. Bagi yang menuduh laki-laki baik-baik, laki-laki beriman, enggak tahu menahu dengan zina itu, maka ini termasuk dosa besar. Iya. Dan juga kata Syekh, hadis ini juga bermakna menuduh orang kafir melakukan perzinahan atau melakukan satu perbuatan dosa itu tidak termasuk dosa besar. Karena di sini dikatakan mukmin termasuk dosa besar. Berarti kalau kafir bukan termasuk dosa besar, hanya saja termasuk kategori dosa. Kenapa tidak dikatakan dosa besar? Karena orang kafir itu memang enggak jauh-jauh. Kalau dia sudah melakukan kekafiran, dia sudah enggak jauh-jauh dari apa? Perbuatan dosa yang lain. Iya, namun tentunya seorang mukmin tidak boleh menuduh tanpa bukti. Baik. Kemudian yang berikutnya, beliau menyebutkan tentang dalil-dalil hukum tukang sihir. Jadi jelas ya sebelumnya, dalil-dalil bahwasannya sihir adalah kesyirikan dan kekufuran. Dan itu sepakat para ulama. Hanya saja ada dinukil perbedaan pendapat ulama, seperti dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan kalau sihir menggunakan bantuan syaitan atau dengan melakukan kesyirikan, maka syirik. Tapi kalau sihir dengan obat-obatan, ramuan-ramuan, itu termasuk dosa besar, tidak sampai kesyirikan. Iya. Nah, itu benar. Tetapi ulama seluruhnya sepakat kalau menggunakan syaitan, dan itu pada umumnya bahkan bisa dikatakan tidak ada yang melakukan sihir kecuali dengan pertolongan syaitan, kecuali dengan bantuan syaitan. Iya. Maka ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, menunjukkan bahwa sihir itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Apakah mempelajarinya, mengajarkannya, lebih-lebih lagi mengamalkannya, bahkan ridho dengannya juga termasuk kekufuran. Sebagaimana dalam pembatal keislaman yang keberapa, yang ketujuh kalau enggak salah ya, Syekh mengatakan as-sihru wa minhu as-sarfu wal 'ataf faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Pembatal keislaman yang ketujuh adalah sihir. Di antara bentuknya adalah as-sarfu wal 'ataf, memisahkan orang yang saling mencintai atau menjadikan cinta kepada seseorang. Maka kata Syekh, barang siapa melakukannya atau ridho dengannya, dia kafir. Iya, kemudian beliau sebutkan dalil-dalilnya. Iya, itu dalam risalah beliau Nawakidul Islam. Baik. Jadi pendapat yang benar, ulama sepakat tidak ada khilaf mempelajari sihir, demikian pula mengamalkannya, mengajarkannya, ridho dengannya adalah kesyirikan dan kekufuran. Ya, dalil-dalilnya lebih jelas saya tulis di dalam makalah tersebut, bisa dibaca. Yang berikutnya, Syekh akan berbicara tentang dalil-dalil tentang hukuman bagi tukang sihir. Nah, di sini pun ulama ada khilaf tentang hukuman bagi tukang sihir. Apakah sampai dibunuh atau tidak dibunuh? Kalau dia sihirnya dengan menggunakan kesyirikan, ya, dengan media-media yang syirik, maka ini ulama sepakat dia dibunuh. Ya, tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf, dia dibunuh. Iya. Kenapa dia dibunuh? Murtad. Dibunuh karena murtad. Kemudian, kalau sihirnya dengan menggunakan ramuan-ramuan dan obat-obatan, dan kemudian sihirnya itu mengganggu manusia, menyakiti orang. Nah, di sini ulama khilaf. Di sini ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat dia tetap dibunuh, dan ini dinukil dari Imam Malik, Imam Ahmad, dan Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai dibunuh. Nah, dalil-dalil yang akan kita sebutkan, pendapat yang benar, sihir itu dengan segala bentuknya, hukumannya adalah hukuman mati. Hukumannya adalah hukuman mati. Baik. Wa an Jundab, dari sahabat yang mulia Jundab radhiyallahu anhu. Beliau ini namanya adalah Jundab Al-Khair atau Jundab Al-Azdi. Bukan Jundab bin Abdullah Al-Bajali yang terkenal. Ini Jundab Al-Khair atau Al-Azdi radhiyallahu anhu, yang lain. Marfu'an, secara marfu', yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal kepalanya dengan pedang. Dalam riwayat yang lain, darbuhu bisayf. Ya, dia dipenggal dengan pedang. Rawahu Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mauquf. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan beliau berkata yang sahih ini hadis mauquf. Maksudnya dari ucapan Jundab, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ini adalah penetapan hukum yang mungkin termasuk di dalam perkara yang tidak boleh para sahabat berijtihad kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Baik. Dan sahabat ini Jundab, beliau mempraktekan hadis ini. Haddus sahir darbatun bisayf. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab tarikh beliau dari Abu Usman Al-Hindi. Kana indal Walid rajulun yal'abu fadabaha insanan. Dahulu di depan Al-Walid, khalifah ketika itu, ada seorang ahli sihir, tukang sihir, penyihir, beratraksi, menunjukkan kehebatannya. Ya. Seperti apa yang dia lakukan? Disembeli seseorang. Perhatikan jemaah sekalian, manusia disembeli. Ya, nanti akan kita jelaskan dua bentuk sihir. Ada yang hakikat, ada yang penghayalan. Dan ini termasuk penghayalan. Wa adana ra'sahu. Dia sembeli dan dia pisahkan kepalanya. Coba. Maka fa'ajibna lahu. Kami pun heran. Fa'ada ra'sahu, lalu dia kembalikan lagi kepalanya. Subhanallah, dahsyat ini. Lalu datang sahabat ini Jundab Al-Asdi, faqatalahu. Lalu sahabat ini membunuh tukang sihir tersebut. Langsung dia penggal kepalanya. Hasilnya apa? Ternyata dia tidak bisa mengembalikan kepalanya sendiri. Ya. Berarti yang tadinya itu apa? Dusta. Ya. Jadi dia bikin atraksi, dia sembeli seseorang, dia pisahkan kepalanya, lalu dia sambung kembali, hidup lagi. Ternyata ketika kepalanya sendiri yang dipenggal, dia enggak bisa kembalikan lagi. Berarti yang tadi itu dusta. Makanya ulama menjelaskan sihir itu ada dua bentuk. Ada yang sifatnya hakikat, ada yang sifatnya pengkhayalan. Nah ini. Yang sifatnya hakikat itu apa? Contohnya dapat menyakiti, membunuh, ya, merusak akal, bikin orang gila. Ya. Atau hilang keperkasaan seorang suami. Ya, itu hakikat. Nampaknya merasa diri perkasa, sudah masuk kamar, ya, hilang keperkasaannya. Nah ini, hakikat terjadi sesuai hakikat. Nah ini, golongan Mu'tazilah, ahlul bid'ah, golongan sesat, umumnya mereka tidak mempercayai sihir ini. Iya, tidak mempercayai sihir. Mereka percaya hanya sihir yang bentuk yang kedua, yaitu sihir takhyili, yang sifatnya pengkhayalan, tidak terjadi benar-benar, hanya kita yang ditipu. Seperti yang kita sebutkan tadi, mata manusia yang ditipu. Dan dua sihir ini disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, yang hakikat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Nabi Sulaiman tidak kafir, yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Perhatikan, setan mengajarkan sihir kepada manusia. Kalau itu bukan hakikat, enggak mungkin bisa diajarkan. Baik. Itu yang pertama. Bentuk yang kedua, sihir pengkhayalan adalah seperti kisah yang sangat terkenal, yaitu apa namanya, sihirnya para tukang sihir Fir'aun. Tali temali yang mereka lemparkan, kemudian mereka rubah jadi ular. Iya. Ini semuanya hanya tipuan, enggak benar-benar terjadi. Kata Allah, saharu ayunan nas wastarhaduhum. Mereka hanya menyihir mata manusia dan membuat manusia itu takut. Iya. Ini hakikatnya. Cuman mata kita yang ditipu. Hakikatnya dia hanya tali temali biasa. Sehingga ulama seluruhnya sepakat, tukang sihir itu enggak akan bisa merubah hakikat. Ya, enggak ada tukang sihir bisa merubah daun jadi duit. Itu mustahil, enggak akan pernah terjadi. Ya. Enggak ada tukang sihir bisa mengatakan, "Saya kutuk kamu jadi kodok," misalkan. Enggak akan terjadi, mustahil, kecuali mata kita yang ditipu, benar-benar jadi kodok. Ya, tadinya manusia kok jadi kodok. Mata kita saja yang ditipu. Itu enggak akan mungkin bisa terjadi. Yang mampu melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi itu dua bentuk sihir. Maka dua bentuk sihir ini adalah kekufuran dan kesyirikan. Hadis ini menjelaskan hukumannya adalah hukuman mati. Wa fi sahih al-Bukhari an Bajalah bin Abadah qala. Dan dalam sahih al-Bukhari dari Bajalah bin Abadah beliau berkata, kata Umar bin Khattab. Umar menulis ketetapan. Ya, ketetapan untuk seluruh negeri Islam, seluruh wilayah kekuasaan Islam. Beliau perintahkan kepada seluruh gubernurnya, penguasanya, aniktulu kullasahirin wasahiratin, bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki dan wanita. Ini dia hukuman. Hukuman untuk tukang sihir. Qala faqatalna thalatha sawahir. Maka beliau berkata, pada hari itu kami membunuh, atau setelah itu kami membunuh 3 orang tukang sihir. Wa sahha an Hafsah radhiyallahu anha. Dan telah sahih dari Hafsah, semoga Allah meridhai beliau. Hafsah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma. Annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha. Bahwasanya beliau memerintahkan untuk membunuh budak perempuan yang telah menyihirnya, fakutilat, maka dibunuh. Wa kadzalika sahha an Jundab. Demikian pula telah sahih dari Jundab, ya, seperti dalam hadis tadi, hadis yang saya sebutkan tadi, kisah beliau membunuh penyihir yang sedang beratraksi itu. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam tarikhnya, demikian pula Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail. Baik. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, an salasati min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan perintah membunuh tukang sihir dari 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Itu tadi, Umar, Hafsah, Jundab radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Juga ada riwayat dari Utsman Ibnu Umar, kemudian Jundab bin Abdullah Al-Bajali, Jundab bin Ka'ab, demikian pula ada riwayat dari Umar bin Abdul Aziz. Mereka semuanya memerintahkan untuk membunuh tukang sihir. Baik. Sekarang kita masuk bab yang berikutnya, yaitu penjelasan tentang jenis-jenis sihir. Sebelumnya saya tekankan lagi bahwa membunuh tukang sihir ini adalah tugas pemerintah. Ini termasuk tanggung jawab pemerintah yang Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dan ini termasuk tugas utama pemerintah, melebihi tugas-tugas untuk mensejahterakan masyarakat dalam masalah duniawinya, dalam masalah BBM-nya, dalam masalah berasnya, kebutuhan pokoknya, itu lebih. Karena ini menyelamatkan akidah, menyelamatkan dari azab Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, jadi bukan tugas kita mengambil tindakan kekerasan terhadap para penyihir, tetapi kita berikan nasihat. Kita berikan nasihat kepada mereka. Baik. Qala rahimahullah, babu bayani syai'in min anwa'is sihir. Bab penjelasan beberapa bentuk sihir. Penjelasan beberapa bentuk sihir. Iya. Jadi, kalau kita paham sihir itu apa dan berbagai contohnya, kita enggak akan mudah tertipu dengan nama-nama yang dibuat oleh orang. Ya. Kalau di Indonesia biasa disebut dengan santet, pelet, atau apa? Anung, ya, tenung, ya. Di negeri lain mungkin disebut fudu atau macam-macam nama-namanya. Tapi hakikatnya sama. Dia adalah sihir. Ya. Hakikatnya sama, dia adalah sihir. Baik. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, qala haddatsana Auf an Hayyan ibn al-Ala, qala haddatsana Qatam bin Qabisah an abihi. Dikatakan Imam Ahmad telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Beliau berkata telah menyampaikan kepada kami Auf dari Hayyan bin al-Ala. Beliau berkata telah menyampaikan kepada kami Qatan bin Qabisah dari bapaknya. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafata wattarqa wattiyarata minal jibti. Bahwasannya al-iyafa, at-tarqu dan at-tiyarah termasuk kategori ajibit. Nah, sekarang beliau sebutkan riwayat-riwayat yang menjelaskan istilah-istilah tersebut. Qala Auf, Auf berkata, Al-Iyafa maknanya adalah zajrut tayr, menerbangkan burung untuk melihat apakah akan bernasib sial atau bernasib baik. Iya. Merasa sial atau optimis. Itu namanya al-iyafah. Orang Arab dahulu mereka terbangkan burung. Kalau terbang ke kanan berarti baik. Terbang ke kiri berarti jelek. Ya. Kalau terbang ke depan, kayaknya diulang lagi. Ya. Kalau terbang ke depan mereka ulang lagi. Ini belum sah ini. Harus ke kanan atau ke kiri. Baik. Itu dia al-iyafah. Adapun at-tarku itu maknanya adalah al-khattu yukhattu bil ard, garis yang digariskan di bumi. Ini adalah salah satu metode tukang sihir. Hatta Syekh Ibnu Utsaimin enggak tahu bagaimana caranya. Atau para ulama enggak tahu bagaimana caranya, yang tahu hanya tukang sihir. Itu sudah metode yang diajarkan setan kepada mereka. Iya. Ada rumus-rumusnya, enggak usah dipelajari. Mempelajarinya hukumnya syirik. Apalagi mengamalkannya dan mengajarkannya. Wal jibtu qala al Hasan rannatus syaitan. Adapun jibit, berkata al Hasan, dia adalah rannatus syaitan, yaitu wahyu syaitan. Isnaduhu jayyid. Sanadnya itu jayyid, baik. Wali Abi Daud wa An-Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihi al-Musnad minhu. Dan juga hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad dari beliau. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasannya al-iyafah, at-tarq dan at-tiyarah adalah termasuk ajibit. Dan ajibit itu maknanya adalah sihir, seperti yang sudah kita jelaskan di pembahasan sebelumnya tadi, yaitu surat An-Nisa ayat ke-51. Al-jibit itu kan salah satu maknanya adalah as-sihir, yang menafikan tauhid. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah diharamkannya mengklaim ilmu gaib. Diharamkannya mengklaim ilmu gaib karena itu menafikan tauhid. Ini dari makna at-tarq, yaitu menulis di bumi, di tanah, kemudian dari situ dihasilkan peramalan mereka apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, maka hadis ini menyatakan bahwa itu termasuk sihir. Bahwa itu termasuk sihir. Baik. Kemudian yang berikutnya, pengharaman at-tiarah. Merasa sial. At-tiarah, takut sial. Karena ini menafikan tauhid atau menafikan kesempurnaan tauhid. Apa artinya menafikan tauhid dan menafikan kesempurnaan? Artinya bisa syirik besar dan bisa syirik kecil. Kalau dia menafikan tauhid berarti syirik besar. Kalau menafikan kesempurnaan berarti syirik kecil. Kapan dia jadi syirik besar dan jadi syirik kecil? Takut sial itu syirik besar apabila seorang meyakini kesialan itu datang dengan sendirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik besar. Tapi kalau dia yakini itu hanya sebab kesialan, maka itu adalah syirik kecil. Insyaallah pembahasan lebih detail tentang ini ada datang pada babnya insyaallah. Baik. Kemudian di dalam hadis ini terkandung pelarangan terhadap semua alat-alat yang dapat melalaikan, termasuk padanya alat-alat musik. Kenapa? Karena dia menafikan ketaatan kepada Allah dan kesempurnaan tauhid. Ini diambil dari apa? Dari makna al-jibit. Berkata Al-Hasan, dia adalah rannatu syaitan, wahyu syaitan. Wahyu syaitan itu mencakup semua bentuk yang melalaikan. Dan termasuk salah satu bentuk yang paling kuat untuk melalaikan manusia adalah alat-alat musik, nyanyian-nyanyian. Iya. Maka alat-alat musik dan nyanyian-nyanyian itu adalah wahyu syaitan. Ya. Kalau kata Ibnu Al-Qayyim, itu adalah Qur'annya syaitan. Makanya kata beliau, tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba kecintaan kepada Qur'annya Allah dan Qur'annya syaitan. Kalau kata Syekhul Islam, penyanyi itu adalah muazzinnya syaitan. Ya, tukang azannya syaitan. Itu dia penyanyi. Yang hari ini dipuja dan dipuji, dibayar mahal sekali manggung, masya Allah. Ya. Padahal dulu, di masa salaf, tidak ada yang menjadi penyanyi atau pemain musik kecuali budak. Itu pun budak yang rendahan. Budak itu pun kan ada kelas-kelas. Jadi kalau dia dikenal sebagai pemain musik atau penyanyi, budak itu harganya jadi murah. Ya. Itu dulu. Tapi sekarang, masya Allah, dijadikan idola, dihormati, dimuliakan, dibayar mahal. Iya. Nah ini. Jadi di sini ada sisi pendalilannya apa? Yang menunjukkan jenis sihir, yaitu at-tarq. Menulis di tanah dengan rumus-rumus tertentu, tulisan-tulisan tertentu, kemudian dari situ mereka meramal perkara-perkara gaib. Ini termasuk kategori sihir. Baik. Qala wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang berikutnya dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktabasa syu'batan minan nujumi faqad iktabasa syu'batan minas sihir, zada ma zada." Barang siapa mempelajari cabang dari bintang, barang siapa mempelajari cabang ilmu dari perbintangan, maka dia telah mempelajari bagian dari sihir. Barang siapa mempelajari bagian ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari bagian dari sihir. Zada mazada. Semakin banyak dia pelajari, semakin banyak sihir yang dia pelajari juga. Dalam penafsiran yang lain, zada mazada artinya adalah semakin banyak dia pelajari, semakin besar dosanya. Baik. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu Bentuk sihir adalah dengan ilmu nujum atau ilmu tanjim, perbintangan. Ya. Ini salah satu bentuk sihir. Dan ulama menjelaskan ilmu nujum itu ada dua. Ada ilmu ta'thir dan ilmu tasyir. Ilmu ta'thir, ilmu mempelajari tentang pengaruh bintang terhadap kejadian di bumi. Ini dia yang termasuk kategori sihir. Ya, dan perdukunan. Jadi dia pelajari bentuk bintang, peredarannya, kemudian dia hubung-hubungkan dengan kejadian di bumi. Iya. Maka ini termasuk kategori sihir. Dan ini dianggap biasa oleh sebagian orang. Bahkan di majalah-majalah itu banyak. Ya. Kalau dia bintang Libra, ya. Saya ingatnya bintang Libra karena saya bintang Libra katanya di situ. Lahir September. Kalau dia bintangnya Libra, maka bulan ini jodohnya demikian. Demikian pula rezekinya demikian. Nah, ini yang dimaksud di sini. Ya, ramalan bintang. Baik. Adapun yang dimaksud dengan ilmu tasyir, yaitu menjadikan bintang sebagai patokan arah. Maka ini tidak apa-apa. Dan menentukan waktu. Patokan arah dan menentukan waktu. Ini boleh. Jadi, ilmu nujum itu ada dua. Yang pertama ilmu ta'sir. Mempelajari kedudukan-kedudukan bintang. Peredarannya, bentuk-bentuknya. Untuk menjadikannya sebagai patokan kejadian-kejadian di bumi. Nasib-nasib manusia dan seterusnya. Ini termasuk kategori perdukunan. Dan gak ada hubungan sama sekali. Gak ada hubungan. Iya. Adapun yang kedua, ilmu tasyir, yaitu menjadikan bintang-bintang sebagai patokan arah dan penentuan waktu. Maka hal ini boleh. Hal ini dibolehkan. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah haramnya ilmu perbintangan. Yang dimaksud di sini adalah ilmu perdukunan, yaitu mengabarkan perkara-perkara gaib dengan bersandar kepada keadaan-keadaan bintang tersebut. Ini termasuk kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya mengandung klaim ilmu gaib. Dan ilmu gaib adalah kekhususan bagi Allah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Naml, "Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi. Di langit siapa? Malaikat. Malaikat enggak tahu perkara gaib. Iya. Di bumi seluruh manusia termasuk para nabi dan rasul. Kecuali tatkala Allah memberitahukan kepada mereka. Sebagaimana dalam surat Al-Jin Allah menyatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah dialah yang mengetahui perkara gaib. Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada para rasul yang Allah ridhoi. Makanya manusia yang mengaku tahu perkara gaib hanya dua kemungkinan. Apakah dia seorang nabi atau dukun? Kenapa dukun bisa mengetahui perkara gaib? Karena dia menerima wahyu dari syaitan. Bagaimana syaitan mengetahui perkara gaib tersebut? Ini sudah kita bahas di dalam hadis yang panjang, yaitu syaitan bersaf-saf sampai ke langit atau sampai di satu tempat di bawah langit, di awan, di situ malaikat berbicara, mereka mencuri dengar. Mereka mencuri dengar, kemudian mereka sampaikan kepada para dukun. Tetapi kata Rasulullah SAW, fayakdzibuna ma'aha mi'ata kadzbatin. Para dukun itu kemudian dengan bermodal satu berita benar yang dibawa oleh setan ini, yang dia curi dari pembicaraan malaikat, maka dia berdusta dengan 100 kedustaan. Itulah dukun. Modalnya satu berita benar, tapi ada 100 kedustaan. Artinya apa? Mungkin saja yang dikabarkan dukun itu benar adanya. Iya kan? Kenapa? Karena itu memang berita benar yang dicuri oleh syaitan. Tetapi satu yang benar, 100 dusta. Iya. Kalau satu kebetulan benar, 100 dusta. Itulah sifat dukun. Iya. Jadi mengklaim mengetahui ilmu gaib sama saja dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau mengimani ada selain Allah yang mengetahui ilmu gaib, maka berarti dia menyamakan Allah dengan orang tersebut. Iya. Jadi perkara gaib yang diketahui oleh para nabi adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada mereka. Adapun para dukun mereka dapatkan dari para syaitan ini. Baik. Hadis ini juga menunjukkan bahwasannya perbintangan itu termasuk kategori sihir yang menafikan tauhid. Ya, ini termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga ada pelajaran, setiap atau semakin banyak seseorang mempelajari ilmu perbintangan, maka semakin banyak pula dia mempelajari ilmu sihir. Atau tafsiran yang kedua, sebagaimana saya katakan tadi, semakin banyak dosanya. Baik. Dalil yang berikutnya, walin nasai min hadisi Abi Hurairah. Diriwayatkan Imam An-Nasai dari hadis Abu Hurairah, man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara. Barang siapa membuat ikatan, membikin buhul, kemudian dia meniup padanya, faqad sahara, maka dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyrak, dan barang siapa melakukan sihir maka dia telah menyekutukan Allah. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, dan barang siapa bergantung kepada sesuatu dia dibiarkan kepadanya, maksudnya tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita juga salah satu jenis dan metode tukang sihir, yaitu membuat buhul-buhul dan ikatan-ikatan kemudian meniup dalam ikatan. Meniup ini disertai dengan mantra-mantra mereka. Nah ini juga keanehan-keanehan yang kita enggak tahu. Ini diajarkan oleh syaitan kepada para tukang sihir tersebut, dan jangan coba-coba untuk mempelajarinya. Iya. Dan ini persis seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita diperintahkan untuk berlindung dari kejelekan wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Iya, dan ini juga dalil yang menunjukkan sihir itu memiliki hakikat. Kalau dia tidak memiliki hakikat, tentunya Allah tidak memerintahkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalamnya terkandung bantahan kepada kaum Mu'tazilah. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini bahwasannya di dalamnya terkandung penjelasan tentang salah satu metode sihir, yaitu membuat simpul-simpul ikatan-ikatan dan buhul-buhul kemudian meniup padanya. Ya, biasanya disertai mantra-mantra atau simpul-simpul yang diajarkan oleh syaitan kepada mereka. Hadis ini juga menunjukkan sihir itu adalah kesyirikan. Kenapa? Karena dia meminta pertolongan kepada syaitan. Iya. Dia meminta pertolongan kepada syaitan. Dan untuk meminta pertolongan kepada syaitan, biasanya dia harus melakukan bentuk kesyirikan yang lain. Kadang disuruh menyembelih. Dan tukang sihir itu, semakin kuat sihirnya, berarti semakin kufur dia. Kenapa? Karena semakin kufur dia, maka setan semakin banyak dan semakin semangat untuk membantunya. Iya. Makanya tukang sihir itu termasuk akfarun nas, sekafir-kafirnya manusia. Iya. Itu tukang sihir. Kadang lebih kafir daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Iya. Jadi betul-betul apa maunya setan dia harus bikin, dia harus buat supaya dapat bantuan. Dalam keadaan dia menyangka dia yang dibantu oleh setan, padahal dia yang menjadi budak setan. Iya. dia hakikatnya budak syaitan. Jadi semakin syirik dia, semakin kufur, maka semakin kuat sihirnya karena semakin banyak syaitan yang akan membantunya. Pelajaran yang ketiga, bahwasannya barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkannya. Yaitu Allah akan biarkan dia kepada makhluk yang dia bergantung kepadanya. Allah tidak akan menolongnya. Baik. Ini hadis-hadis yang kita lewati dalam bab ini. Semuanya didhaifkan oleh sebagian ulama. Ya. Didhaifkan oleh sebagian ulama. Hadis-hadis yang kita lewati dalam jenis-jenis sihir ini. Tetapi maknanya benar. Iya. Tetapi maknanya benar. Kenapa? Karena didukung dengan dalil-dalil yang lain tentang makna-makna sihir. Iya. Tapi kalau secara sanad, hadis-hadisnya ini semuanya dhaif. Baik. Tetapi maknanya benar. Tentang makna sihir, makna syirik, itu tercakup dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian yang berikutnya, Wan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Ibn Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala hal unabbi'ukum mal adhu?" Maukah kalian aku kabarkan apa itu al adhu? Hiya an-namimatu al-qalatu bainan nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-adhu itu adalah semacam sihir yang dapat memecah manusia. Apa yang beliau maksudkan di sini, yaitu an-namimah. Ya, an-namimah. Al-qalatu bainan nas, yaitu banyak menukil ucapan-ucapan di antara manusia. Ucapannya si fulan dibawa kepada fulan, ucapannya si Alan dibawa kepada fulan. Untuk apa? Membuat mereka bermusuhan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qattat ay namam." Tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah. Dan hadis ini sahih. Hadis di dalam bab ini rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Iya. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya namimah termasuk kategori sihir. Tetapi sihir di sini adalah sihir yang sifatnya majazi, bukan hakiki. Iya. Kenapa dikatakan sihir? Karena dia punya efek sama seperti sihir, yaitu dapat memisahkan orang yang tadinya saling mencintai. Persis seperti sihir, Allah menyatakan tentang sihir, yufarriku nabihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka dapat memisahkan dengan sihir tersebut antara seseorang dengan istrinya. Iya, ini dahsyat pengaruh sihir. Suami istri yang berbahagia, tidak pernah ada masalah, tiba-tiba jadi saling benci. Tapi anehnya kadang, kalau sudah berjauhan, kangen. Begitu ketemu, jadi saling benci. Mau muntah lihat apa namanya pasangannya. Ya. Baik. Ini luar biasa, dahsyat pengaruh sihir. Nah ini, namimah juga seperti itu. Dia merusak hati manusia, menjadikan antara dua orang yang saling mencintai bermusuhan. Bahkan para ulama mengatakan namimah ini lebih dahsyat daripada sihir. Ya, ada apa namanya penukilan dari para ulama, dikatakan oleh Imam Yahya bin Katsir, Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, yufsidun namam wal kadzab fi sa'atin ma la yufsidu sahir fi sanatin. Seorang tukang adu domba dan pendusta dapat menghancurkan dalam satu jam atau satu saat apa yang tidak mampu dilakukan oleh penyihir selama satu tahun. Ya. Jadi para ulama memandang namimah itu dan menebar kedustaan itu sebetulnya lebih merusak daripada sihir. Jadi dia serupa dengan sihir, bahkan lebih dahsyat daripada sihir. Iya. Dan dikatakan oleh Abul Khitab, "Wa minas sihri as-sa'yu bin namima wal ifsad bainan nas." Termasuk kategori sihir adalah menyebarkan namimah dan merusak di antara manusia. Iya, makanya beliau masukkan di sini. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini menunjukkan pengharaman namimah. Pengharaman namimah. Dan dia termasuk dosa besar. Dan termasuk sebab mendapatkan azab kubur. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang kisah dua orang yang diazab di kuburnya. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakana yamshi bin namimah." Dulu ketika di dunia dia suka mengadu domba. Itu baru azab kubur, belum azab di akhirat naudzubillah. Maka menunjukkan namimah adalah termasuk dosa besar. Iya. Kemudian pelajaran yang ketiga, di dalam hadis ini terdapat metode pelajaran dalam bentuk tanya jawab. Sebab yang demikian itu kata Syekh lebih dapat membekas di dalam benak dan lebih membuat orang perhatian. Ya, ini metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Metode yang bagus dengan tanya jawab. Baik. Jadi intinya beliau ingin menjelaskan bahwasannya namimah itu termasuk sihir, tetapi dia bukan sihir yang menyebabkan kesyirikan dan kekufuran. Iya. Kecuali dikatakan dia syirik kecil atau kufur kecil. Tidak sampai kepada kufur akbar. Baik. Walahuma an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani lasihra." Sesungguhnya di antara bentuk kefasihan berbicara terdapat sihir. Terdapat sihir. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, di dalamnya terdapat penjelasan salah satu bentuk sihir. Yaitu apa? Menghiasi kata-kata, melakukan talbis, ya, bikin penyamaran, menampakkan dengan retorika yang indah, yang memukau, sesuatu yang batil menjadi bagus, ya, sesuatu yang batil menjadi hak. Nah ini persis seperti penyihir, ya, yang jelek ditampakkan sebagai satu kebaikan. Sebaliknya yang baik ditampakkan sebagai kejelekan. Nah ini sisi kesamaannya. Ini sisi kesamaannya. Namun ini seperti tadi, seperti an-namimah, dia tidak termasuk kategori sihir yang syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun kekufuran. Baik. Hanya saja al-bayan, kefasihan berbicara, retorika yang indah, kepintaran berpidato, ini bisa jadi terpuji, bisa jadi tercela. Terpuji apabila dia gunakan untuk menjelaskan kebenaran, untuk mengajarkan kebaikan. Tetapi kalau dia jelaskan untuk, atau dia gunakan untuk menjelaskan kejelekan, menampilkan kejelekan sehingga karena dia pintar berbicara, orang pada akhirnya menganggap itu baik. Iya kan? Karena yang ngomong orang pintar menyihir dengan pidatonya, ya, dia menyihir dengan pidatonya sehingga orang-orang yang mendengar pun akhirnya membenarkan kebatilan yang dia sampaikan. Maka itu tercela. Itulah sisi kesamaannya dia dengan sihir. Baik. Jadi hadis ini sebetulnya inna minal bayani lasihra itu bukan sebuah pujian, bukan pula sebuah celaan. Tetapi tergantung, ya, kemana kita gunakan kalau kita memiliki kepintaran berbicara. Baik, walhamdulillah kita selesai dari penjelasan macam-macam sihir. Intinya sebetulnya satu sihir itu, meminta tolong kepada setan dengan berbagai macam ritual. Ada ritual-ritual yang sudah jelas kita ketahui dan ada yang hanya diketahui oleh tukang sihir. Iya, hanya diketahui oleh tukang sihir. Intinya di situ. Minta tolong kepada setan untuk menebak-nebak, dan meramal perkara gaib. Ya, menebak-nebak, meramal perkara gaib ataupun memberikan dan menimpakan kemudaratan kepada manusia. Itu intinya. Ya. Adapun soal cara-caranya itu bisa macam-macam. Mungkin dahulu dan sekarang beda. Ya, mungkin sekarang setan juga pakai internet atau apa, saya enggak tahu. Ya. Ya, metode berbeda-beda, tetapi intinya sama. Pendekatan diri kepada syaitan dan menggunakan metode-metode yang diajarkan oleh syaitan supaya dengan itu setan membantu mereka. Ini intinya sihir dan perdukunan. Baik. Kita masuk pada bab yang berikutnya, dan ini adalah poin pembicaraan kita yang keempat. Jadi tersisa dua poin pembicaraan kita, yaitu tentang perdukunan dan cara penanggulangan sihir. Qala rahimahullah, babu manja'a fil quhan wa nahwihim. Bab tentang para dukun dan yang semisal mereka. Rawa Muslimun fi sahihih an ba'di azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahih beliau dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda. Istri Nabi yang dimaksudkan di sini adalah Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Iya. Tidak disebutkan di sini, tapi yang dimaksudkan adalah Hafsah, dijelaskan dalam riwayat yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan fa sa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun 40 yauman." Barang siapa mendatangi arraf, arraf, orang pintar, paranormal, tukang ramal, itu bahasa kita. Lalu dia bertanya tentang satu perkara, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Dalam riwayat yang lain 40 malam. Intinya solat 5 waktu selama 40 hari 40 malam. Baik. Di dalam kitab Tauhid ini ada lafaz yang saya tidak baca tadi, karena itu bukan dari Sahih Muslim. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu. Siapa yang punya kitabnya bisa lihat. Barang siapa mendatangi tukang ramal lalu bertanya tentang sesuatu lalu dia membenarkan. Nah ini lafaz lalu dia membenarkan. Ini bukan dari riwayat Muslim. Dan yang lebih tepat, lafaz dia membenarkan itu ada di hadis berikutnya. Hukumannya itu lebih berat. Kalau sekedar dia bertanya tanpa dia membenarkan, tanpa dia percaya, maka lam tuqbalahu salatun 40 yauman. Tidak diterima salatnya selama 40 malam. Baik. Bab ini berbicara tentang kuhan dan arraf, para dukun dan tukang ramal. Siapa itu dukun? Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, dukun itu adalah orang-orang yang mengabarkan tentang perkara gaib yang akan terjadi di masa depan dengan bersandar kepada berita-berita syaitan yang mereka curi dari langit tersebut. Ya, itu yang dimaksud dengan dukun. Baik. Adapun arraf, siapa itu arraf? Mereka itu adalah orang-orang yang melakukan peramalan dengan sama seperti dukun sebetulnya. Melakukan peramalan-peramalan dengan berita-berita gaib yang mereka terima dari para syaitan. Atau mereka itu yang biasa melakukan ritual-ritual yang diajarkan oleh syaitan untuk mengetahui barang yang hilang atau mencari orang yang hilang. Itu dia arraf. Baik. Jadi sama dia, sebangsa dengan dukun. Baik. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, barang siapa mendatangi paranormal, dukun, tukang ramal, lalu dia bertanya sesuatu, tidak diterima solatnya selama 40 malam atau 40 hari. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah, pertama, larangan mendatangi dukun dan bertanya kepada mereka. Bagaimana kalau dia sekedar datang, enggak bertanya? Itu juga terlarang. Karena dalam riwayat Muslim dari hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, ketika beliau menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kami di antara kami ada orang-orang yang suka mendatangi dukun." Maka beliau mengatakan, "La ta'tihim." Jangan kalian mendatangi dukun. Iya. Jadi sekedar datang itu sudah menyelisih syariat. Kalau dia bertanya, maka penyelisihannya bertambah lagi. Kalau dia bertanya tanpa membenarkan, apa hukumannya? Tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Apakah itu berarti dia boleh tidak sholat? Tidak, bukan itu maknanya. Dia tetap wajib sholat dan sholatnya tetap sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Hanya saja sholatnya tetap sah, dia tidak perlu ngulang sholatnya. Dan kalau dia sampai meninggalkan sholat, maka dia melakukan kekafiran dalam bentuk yang lain, karena meninggalkan sholat adalah kekafiran. Baik. Adapun kalau dia membenarkan setelah dikabarkan oleh dukun, misalkan tentang perkara gaib, ya, besok akan terjadi begini dan begitu, kemudian dia percaya, maka ini adalah kekufuran sebagaimana akan datang pada hadis berikutnya. Baik. Hadis ini juga terkandung pelajaran haramnya perdukunan, dan dia termasuk dosa-dosa besar. Hadis yang berikutnya, wan Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man atakahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Daud. Barang siapa mendatangi dukun kemudian dia membenarkan atau mempercayai ucapan dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim, diriwayatkan Imam Abu Daud. Walil arba'ati wal hakim waqal, dan diriwayatkan oleh imam yang empat. Demikian pula Al-Hakim, imam yang empat, yaitu penulis kitab-kitab Sunan, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i, demikian pula Al-Hakim. Beliau berkata, sahihun ala syartihima anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun lalu dia mempercayai ucapan tukang ramal atau dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali Abi Ya'la bisanadin jayid Ibn Mas'ud misluhu mawkufan, dan juga diriwayatkan Imam Abu Ya'la dengan sanad yang jayid dari Ibn Mas'ud seperti itu secara mawkuf, maksudnya ucapan Ibn Mas'ud. Dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, diharamkannya mendatangi para dukun dan tukang ramal serta bertanya kepada mereka dan mempercayai ucapan mereka. Ini hukumnya haram dan termasuk kategori kekufuran. Iya, termasuk kategori kekufuran. Maka hadis ini menunjukkan wajibnya menjauhi para dukun. Enggak boleh bergaul dengan mereka, dan apalagi mendatangi mereka atau meminta pertolongan mereka menggunakan jasa-jasa mereka. Na'udzubillah, ini semuanya adalah kekufuran. Kemudian pelajaran yang berikutnya, dalam hadis ini terkandung kewajiban mendustakan dukun dan ahli nujum. Artinya apa? Harus kita dustakan pengabaran-pengabaran yang dia kabarkan kepada kita. Enggak boleh kita percayai. Baik. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya barang siapa mendatangi mereka dan membenarkan mereka, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan pendapat yang benar, kekafiran di sini adalah kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kenapa? Karena dia telah mempercayai selain Allah mengetahui berita gaib atau ilmu gaib. Iya, sebagaimana yang kita sudah sebutkan tadi, ini ilmu tentang hal yang gaib hanya kekhususan bagi Allah. Mempercayai ada pada selain Allah berarti itulah yang disebut dengan menyekutukan Allah. Baik. Hadis ini juga menunjukkan bahwa perdukunan itu adalah kesyirikan. Nah ini, kata Syekh, karena di dalam perdukunan tersebut terkandung klaim bersekutunya dia bersama Allah di dalam ilmu gaib. Ini hakikatnya. Iya. Ini hakikatnya perdukunan. Ketika dia mengabarkan hal-hal yang gaib, sama saja dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang berikutnya, Wan Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhai beliau, secara marfu, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu." Bukan bagian dari kami, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari pengikut-pengikut beliau, siapa yang melakukan tatayyur atau menerbangkan burung untuk melihat apakah sial atau beruntung, atau dilakukan tatayur untuknya. Au takahana au tukuhina lahu. Demikian pula bukan bagian dari kami orang yang melakukan perdukunan atau dilakukan perdukunan untuknya. Au sahara au suhira. Au suhira lahu. Juga bukan bagian dari kami orang yang melakukan sihir atau dilakukan sihir untuknya. Wa man atakahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa mendatangi dukun lalu dia membenarkan ucapan dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyid wa rawahu Tabrani bi isnadin hasan min hadits Ibnu Abbas duna qawlihi wa man ata ila akhirih. Diriwayatkan Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid, demikian pula At-Tabrani dengan sanad yang hasan dari hadis Ibnu Abbas, selain ucapan beliau wa man ata kahinan dan seterusnya, yang sebelumnya itu sama dengan riwayat Ibnu Abbas. Qala Al-Baghawi, diriwayatkan Imam Al-Baghawi. Nah ini keterangannya. Al-Arraf, yang dimaksud dengan Al-Arraf, paranormal, tukang ramal, orang pintar, siapa dia? Alladhi yadda'i ma'rifatal umur, yang mengaku-ngaku dapat mengetahui perkara-perkara. Bimuqaddimatin yastadillu biha 'alal masruq, dengan mukaddimah-mukaddimah, ya, semacam ritual-ritual mereka, ya, amalan-amalan mereka. Dengan itu mereka menentukan tempat barang yang hilang. Wa makanid dalah, barang yang dicuri atau barang yang dihilang, wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Itu makna arraf. Wa qila huwal kahin, dan juga dikatakan arraf itu sama saja dengan al-kahin. Jadi sama aja sebetulnya, enggak beda-beda jauh. Wal kahin huwa alladhi yukhbiru 'anil mughayyirat fil mustaqbal. Adapun al-kahin, dukun, adalah yang mengabarkan tentang berita-berita gaib di masa yang akan datang. Iya. Kalau definisi yang disebutkan Al-Baghawi tadi, dia juga mengabarkan berita gaib tetapi di masa yang telah lalu, yaitu tempat hilangnya barang yang hilang atau barang yang dicuri, ya kan? Sudah berlalu. Jadi sama aja. Kalau kahin, dia mengabarkan yang akan datang. Jadi sama. Ritual-ritualnya juga sama. Baik. Wakil alladhi yukhbiru amma fid dhamir. Demikian pula dikatakan bahwasannya al-kahin itu yang mengabarkan sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Nah ini dia. Kalau ada yang suka sok menebak-nebak, saya tahu isi hati kamu. Nah ini dukun. Ya, hati-hati. Ya, nggak boleh. Jangan jadikan bercandaan seperti itu. Ya, baik. Wa qala Abu Abbas Ibn Taimiyah, berkata Syekhul Islam Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah, Al-Arraf. Al-Arraf itu adalah ismun lil kahin wal munajjim war rammal wa nahwihim. Nama untuk dukun, ahli nujum dan ahli rammal. Yaitu yang apa namanya? Ah ini dia pakai batu. Batu-batu kerikil kecil. Dia itu juga metode mereka. Ya, metode mereka dalam melakukan peramalan dan sihir. Wa nahwihim dan semisal mereka, mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadhihi turuq. Dari kalangan orang-orang yang berbicara tentang apa namanya? Mengetahui ya, metode untuk mengetahui berbagai macam perkara dengan metode-metode ini. Iya, cara untuk mengetahui berbagai macam perkara dengan metode-metode sihir dan perdukunan. Iya. Jadi hakikatnya mereka itu semua sama. Iya. Termasuk yang diingatkan para ulama adalah sebagian orang yang mengaku wali. Iya. Mengaku wali Allah, padahal hakikatnya dia adalah walinya syaitan. Yaitu dia mengaku wali dan dia membuktikan sebagai wali dia tahu perkara gaib. Dia tahu perkara gaib. Dan mereka namakan itu sebagai kasyaf. Iya. Dalam dunia sufi, ajaran sufi namanya kasyaf. Katanya kalau orang sudah kasyaf, sudah sampai derajat tertentu, karena amalan-amalan tertentu yang dia amalkan, dia ada mengikuti satu tarekat, misalkan tarekat Syadziliyah, tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah. Tarekat-tarekat ini punya amalan-amalan tertentu, punya zikir-zikir tertentu. Kata mereka, kalau dia sudah betul-betul mengamalkannya, dia akan sampai pada satu tingkatan yang disebut dengan kasyaf. Apa itu kasyaf? Terbuka tabir perkara-perkara gaib padanya. Ini kepercayaan sufi dan itulah yang mereka maksud dengan wali Allah, padahal hakikatnya dia adalah walinya syaitan. Dia adalah dukun. Amalan-amalan yang dia lakukan adalah syirik dan bid'ah, makanya setan membantu dia. Itu hakikatnya. Mereka juga menamakan itu sebagai karamah, padahal itu adalah sihir. Iya, ini hati-hati. Nah, ini bisa dibaca di syarah Fathul Majid, syarah Kitab Tauhid, beliau menjelaskan panjang lebar tentang para wali yang mengaku-ngaku sebagai dukun yang mengaku-ngaku sebagai wali. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah diharamkannya mengklaim ilmu gaib karena itu menafikan tauhid. Ya, sekali lagi ya, istilah menafikan tauhid berarti syirik besar. Karena yang mengetahui ilmu gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menafikan kesempurnaan tauhid, itu berarti syirik kecil. Pelajaran yang kedua, haramnya membenarkan orang yang melakukan perdukunan atau yang semisalnya, dan bahwasannya itu adalah kekufuran. Membenarkan perdukunan adalah kekufuran. Pelajaran yang berikutnya, wajibnya mendustakan para dukun dan yang semisal mereka, dan wajib menjauhi dari mereka dan ilmu-ilmu mereka. Hati-hati. Mau dikatakan ilmu kasyaf, ilmu karama, ilmu hikmah, tetapi hakikatnya itu sama dengan ilmu-ilmu perdukunan. Kemudian pelajaran yang keempat, wajibnya berpegang teguh dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa namanya meninggalkan yang menyelisihinya. Ya, hadis ini juga didhaifkan sebagian ulama, namun maknanya sahih. Ya, maknanya semua yang disebutkan dalam hadis ini maknanya sahih. Ya. Wa qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajat wa yanzuruna fi an-nujum ma ara man fa'ala dhalika lahu indallahi min khalaq. Dan berkata Ibnu Abbas tentang orang-orang yang menulis abajat, huruf-huruf abajat, yaitu huruf-huruf yang dia satu huruf kadang terdiri dari 3 huruf abjad atau 4 huruf abjad. Iya. Itu yang disebut huruf abjad. Dia satu huruf abjad terdiri dari huruf-huruf gabungan huruf-huruf hijaiyah. Iya. Ini juga metode tukang sihir. Barang siapa yang menulis dengan abjad, wa yanzuruna fin nujum, dan melihat kepada bintang. Ilmu nujum itu tadi. Kata Ibnu Abbas, ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Aku tidak melihat orang yang melakukannya memiliki bagian di sisi Allah. Ini seperti dalil yang pertama yang kita bahas. Mereka tidak memiliki bagian di sisi Allah, artinya apa? Mereka telah melakukan sihir. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari asar ini adalah pengharaman mempelajari abjad dalam bentuk untuk mengetahui ilmu gaib. Iya. Dalam bentuk untuk mengetahui ilmu gaib. Karena ini menafikan tauhid. Adapun mempelajarinya untuk kepentingan yang lain, maka boleh. Ya, seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menceritakan bahwa Syekh As-Sa'di, beliau memahami huruf-huruf abjad ini beliau gunakan untuk apa? Menghitung tahun. Ya, menghitung tahun. Ya, nah ini seperti ini boleh. Adapun untuk mengenal ilmu gaib, untuk mengetahui ilmu gaib, maka inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas, termasuk kesyirikan. Baik, ini maka seperti yang kita katakan tadi, metodenya bisa berbeda-beda, bisa bermacam-macam. Ada yang kita ketahui, ada yang pernah kita dengar, yang kita dengar ada yang kita pahami, dan ada yang enggak kita pahami, ataupun yang belum kita pernah dengar sama sekali. Iya, intinya semuanya adalah ajaran-ajaran syaitan kepada mereka. Kemudian yang kedua, larangan ilmu nujum, sebab dia adalah sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bahkan bisa jadi dia adalah kesyirikan itu sendiri. Kemudian pelajaran yang ketiga, tidak, jangan sampai kita tertipu dengan apa yang didatangkan oleh ahlul batil dari ilmu-ilmu mereka yang mereka tunjukkan kepada kita, dan ternyata ilmu-ilmu tersebut kadang dapat membuktikan sesuatu yang terjadi. Iya. Maka kata Syekh, kalau itu benar-benar terjadi dengan ilmu-ilmu tersebut, itu min babil istidraj. Ya, termasuk kategori istidraj, tipuan bagi mereka. Tipu daya dari Allah untuk mereka, sehingga mereka menyangka itu adalah baik, terus-menerus mereka lakukan, pada akhirnya mereka enggak tobat-tobat. Iya. Jadi jangan tertipu. Jadi dukun itu kadang dia mengatakan hal yang benar. Jangan karena itu, karena satu yang benar itu, kemudian kita benarkan semuanya apa yang dia katakan. Atau kita kemudian jadi percaya kepada dia. Enggak boleh. Iya. Karena itu hanyalah hakikatnya istidraj. Ya. Tipu daya yang Allah berikan kepada mereka, supaya mereka menyangka amalan mereka itu sudah benar, tapi hakikatnya supaya mereka mati di atas kesyirikan tersebut sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka Allah jadikan hati mereka berpaling. Kita akan masuk insyaallah taala bagian pembahasan yang terakhir, yaitu tentang bagaimana cara menanggulangi sihir. Qala rahimahullah, babu ma jaa fi nushrah. Bab tentang an-nushrah, yaitu cara menanggulangi sihir dari orang yang disihir. Baik. Untuk menghadapi sihir ini, ada dua hal yang harus kita tempuh. Yang pertama pencegahan, yang kedua pengobatan. Pencegahan sebelum terjadi dan pengobatan setelah terjadi. Dan metode-metode yang disyariatkan, intinya ada dua metode. Ada dua metode. Yang pertama dibolehkan oleh syariat atau disyariatkan, yang kedua tidak dibolehkan. Yaitu dengan melakukan syirik atau meminta bantuan dukun, dan mungkin sembuh. Iya. Jadi jangan kita tertipu lagi di situ. Wah, itu Mbah Pulan hebat ilmunya. orang datang sakit apapun sembuh, berarti dia benar. Belum tentu. Ya, belum tentu. Pengobatan dengan cara yang salah dengan sihir, mungkin saja seseorang itu dapat sembuh. Ya, tetapi caranya salah, caranya adalah kesyirikan dan kekufuran, tidak dibenarkan. Sebagai solusinya, syariat memberikan solusi yang dibolehkan secara syariat, baik dari segi pencegahan maupun pengobatan. Nah, di dalam makalah yang saya tulis itu, saya sudah meringkas metode-metode pencegahan sihir dan pengobatan. Itu ringkasan dari risalah Fi Sihri wal Kahana wa ma yata'allaku biha, karya Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Bisa dibaca lebih detail. Ya. Sekarang kita akan bahas dalil-dalil tentang hal tersebut. Qala an Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nushra wa qala hiya min amali syaitan. Beliau dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang an-nushra, yaitu mengobati sihir dengan sihir. Maka beliau berkata, termasuk amalan syaitan. Diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang jayid, Abu Daud, dan beliau berkata, Imam Ahmad pernah ditanya tentangnya, tentang an-nushra. Beliau menjawab, Ibnu Mas'ud membenci segala bentuk an-nushra. Ya, jadi metode-metode dukun juga untuk mengobati orang yang kena sihir. Hakikatnya itu apa? Hakikatnya adalah permainan setan semuanya. Itu bisa dilihat di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang istrinya Zainab. Itu saya tulis hadisnya itu di permasalahan ruqyah. Jadi Zainab mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, dahulu kalau saya sakit mata, saya datang kepada orang Yahudi, dukun Yahudi, kemudian dia baca ruqyah langsung sembuh. Kata Ibnu Mas'ud, kalian sudah ditipu oleh syaitan. Ya, setan itu dia menusuk matamu, kemudian dia sudah kerjasama dengan Yahudi itu, kalau Yahudi baca dia lepaskan matamu. Itu saja, gampang saja tipuan-tipuan syaitan kepada manusia. Hakikatnya seperti itu. Iya. Jadi ini sudah kerjasama setan dengan para dukun. Jadi setan ini mengganggu manusia supaya manusia itu semakin banyak datang kepada dukun, makin banyak mereka tersesat. Setelah dia datang kepada dukun, setan itu pergi, enggak mengganggu dia lagi. Iya. Nah ini, maka ini diharamkan. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah larangan dari mengobati sihir dengan cara jahiliyah, yaitu dengan sihir yang semisalnya. Walaupun hasilnya mungkin ada, ya, ada terjadi kesembuhan, tapi tetap saja itu hukumnya haram. Kemudian pelajaran yang lain dalam hadis ini terkandung disyariatkannya bertanya kepada para ulama, sebagaimana mereka bertanya kepada Imam Ahmad rahimahumullahu taala tentang hukum-hukum yang belum jelas bagi mereka agar selamat dari hal yang tidak disyariatkan atau hal yang dibenci oleh syariat. Baik. Wabil Bukhari an Qatadah. Nah, kita akan masuk bagian akhir dari pembahasan kita. Dan dalam riwayat Bukhari dari Qatadah, qultu libnil Musayyib. Aku berkata kepada Ibnul Musayyib, Saidul Musayyib, Sayyidut Tabi'in. Rajulun bihi tibbun au yu'akhad an imra'atihi. Seseorang yang kena sihir atau terhalang dari menggauli istrinya. Ini bukan sihir baru ya. Udah lama ini, ya. Cinta ditolak, dukun bertindak, ini udah lama. Ya, nah, biasanya gitu. Kekasihnya menikah dengan orang lain, akhirnya disihirlah suaminya. Na'udzubillah, disantet. Maka ditanya kepada Sayyidun Sayyid, "Ayuhallu anhu au yunashshar?" Bolehkah melakukan pengobatan terhadapnya atau melakukan nushrah? Qala la ba'sa bih. Maka beliau berkata, tidak apa-apa. Innama yuriduna bil islah. Hakikatnya yang mereka inginkan adalah melakukan perbaikan. Fa amma ma yanfa' falam yunha anhu. Maka yang bermanfaat tidaklah dilarang darinya. Nah, ini perhatikan. Di sini disebut an-nushrah, itu dilarang. Yang sebelumnya disebut juga an-nushrah terlarang, tetapi maknanya berbeda. Yang dibolehkan di sini adalah yang tidak menyelisihi syariat, yaitu pengobatan-pengobatan yang tidak menyelisihi syariat. Di antaranya yang disebutkan Syekh Ibnu Baz di situ, ada 7 lembar daun bidara yang warna hijau ditumbuk, kemudian dibacakan ayat kursi dan ayat-ayat yang lainnya, diminumkan, kemudian dimandikan. Ada itu, bisa dilihat. Itu sangat bermanfaat, terutama untuk seorang suami yang tidak bisa menggauli istrinya. Iya. Wa ruwiya anil Hasan annahu qol, dan diriwayatkan dari Al Hasan bahwasanya beliau berkata, la yahullu sihra illa sahir. Tidak ada yang bisa menghilangkan sihir kecuali dia penyihir. Maksudnya ini menghilangkan sihir dengan sihir, maka berarti dia penyihir. Itu maksudnya. Bukan berarti melarang segala bentuk pengobatan sihir, tidak. Qala Ibnu Qayyim, nah ini dia penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. An-nushra, yang disebut dengan an-nushra, halus sihri anil mashur, wahia nau'an. Mengobati sihir atau menghilangkan sihir dari orang yang tersihir, dan dia ada dua macam. Halun bisihrin misli, menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Wahuwa alladhi min amal syaitan, dan itulah yang termasuk amalnya syaitan. Wa alaihi yuhmalul qawlul hasan, dan kepadanya dibawa ucapan Al-Hasan tadi. Apa ucapan Al-Hasan? Tidak ada yang menghilangkan sihir kecuali penyihir. Maksudnya itu, sihir yang terlarang. Apa pengobatan sihir yang terlarang? Caranya bagaimana? Fayataqarrabun nashir wal muntashir ila syaitan. Orang yang mengobati dan yang diobati, ya dukun dan pasiennya, itu mendekatkan diri dulu kepada syaitan. Ya, ini yang diinginkan syaitan, ini targetnya. Kalau mereka sudah melakukan itu, berarti mereka terjerumus dalam syirik. Bima yuhibbu fayubtilu amalahu anil mashur. Melakukan pendekatan diri kepada syaitan dengan melakukan amalan yang dicintai oleh syaitan, barulah setan itu menghilangkan amalan dia sendiri. Perhatikan, ya. Setan menghilangkan amalan dia sendiri terhadap orang yang disihir. Ini permainan setan semuanya. Masa mau-maunya kita ditipu oleh syaitan, kemudian kita terjerumus dalam syirik. Walaupun kita menderita di sihir, itu jauh lebih baik menderita di dunia. Dengan sebab itu, insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Ya. Dan pahala tanpa batas akan kita dapatkan kalau kita bersabar. Sebagaimana kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar pahala mereka tanpa batas. Walaupun kita menderita, enggak sembuh-sembuh, jangan datang ke dukun. Sabar. Ya. Dan lakukan yang kedua, kata Imam Al-Qayyim, wasani, yang kedua, an-nushrah, pengobatan sihir, birruqyah, dengan bacaan ruqyah, wa ta'awudzat, dan bacaan-bacaan untuk minta perlindungan kepada Allah, wal adwiyah, dan obat-obatan, wa da'awat, dan doa-doa, al-mubahah, yang dibolehkan di dalam syariat, fahadha jaizun, maka ini boleh. Jadi, dengan cara diruqyah, dengan bacaan-bacaan, zikir-zikir, dan doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran wa Sunnah, itu sudah sangat mencukupi untuk menghadapi sihir dan tukang sihir. Demikian pula obat-obatan yang dibolehkan secara syariat, obat-obat yang sifatnya mubah. Iya, maka ini dibolehkan insyaAllah ta'ala. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari pembicaraan tentang permasalahan sihir dan perdukunan di dalam 5 tema pembahasan. Semoga bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa musik dan nyanyian adalah haram. Bismillah, bahwa musik dan nyanyian adalah haram. Bagaimana penghasilan atau materi yang dapat oleh seorang penyanyi dan musisi, halalkah? Ya jelas, hukumnya haram. Penghasilan dari pekerjaan yang haram, hukumnya adalah haram. Iya, jelas. Kecuali mungkin ada kasus penyanyi yang bertobat. Bagaimana dengan hartanya? Nah, di situ ulama merinci. Ketika dia dapatkan harta dari hasil menyanyi dan dia sudah tahu hukumnya, itu hukumnya haram. Tetapi ketika dia belum tahu hukumnya, itu hukumnya boleh. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang riba. Di dalam surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba, faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Ya, kata Allah, barang siapa yang telah datang kepadanya peringatan kemudian dia berhenti, maka yang telah lalu itu, yang sudah lewat, itu urusannya kepada Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa yang kembali lagi, nah itu dia. Kalau yang sudah lewat sudah, karena dia belum tahu hukumnya. Yang kembali lagi, dia yang mendapatkan dosa besar. Baik. Mohon dijelaskan, menurut Islam yang dimaksud yang ada di masyarakat kita yang melakukan pesugihan agar cepat kaya dengan mendatangi seorang yang bisa membantu atau memenuhi keinginannya itu, seperti misalnya memelihara tuyul dan sebagainya. Ini persis seperti yang kita bicarakan tadi. Seperti yang saya katakan tadi, metodenya bisa berbeda-beda, beran bermacam-macam, tidak terbatas seperti yang kita sebutkan tadi. Iya. Kita tadi sudah menyebutkan beberapa metode sihir dan perdukunan. Tetapi itu bukan batasan. Bisa saja lebih banyak, bahkan saya yakin jauh lebih banyak dari apa yang disebutkan oleh Syekh di dalam riwayat-riwayat, ya, sesuai dengan perkembangan, ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Coba sekarang kalau mau meramal, tinggal ketik rek spasi ramal, ya, kan metode-metode sudah macam-macam, ya. Ini persis sama, ini sihir dan perdukunan. Yang mendatangi dan membenarkan dia, apalagi dia mengamalkan, dia kafir sebagaimana dukunnya, sebagaimana dukunnya. Iya. Apalagi kalau tujuh itu disuruh mencuri harta orang. Nah, ini dosa dari sisi yang lain. Iya. Mencuri harta orang. Iya, ini dosa dari sisi yang lain. Baik. Bagaimana kalau kita bertanya kepada dokter dan dokter hanya menebak saja dan mendiagnosa? Ini tidak termasuk, ya, tidak termasuk dalam bertanya kepada dukun. Dan dengan syarat dokter itu tidak memastikan masa depan gitu, ya, memastikan masa depan. Dia cuma sekedar perkiraan-perkiraan, ya, cuma sekedar perkiraan-perkiraan. Misalkan kalau nanti kamu minum ini nanti akan begitu, nggak bisa dia katakan pasti akan begitu, nggak bisa. Iya, ini tidak termasuk di dalam bertanya kepada dukun. Seperti yang tadi Ustaz kemukakan bahwa ada dua macam sihir, yang salah satunya takhyil. Saya pernah belajar hipnoterapi dengan mempelajari hipnotis. Kita dapat mempengaruhi pikiran manusia. Apakah ini termasuk sihir takhyil? Iya, ini termasuk sihir. Dan ini sudah difatwakan Al-Lajnah Daimah. Demikian pula Syekh Al-Albani mengatakan hipnoterapi termasuk kategori sihir. Iya, termasuk kategori sihir. Kecuali kalau yang dimaksudkan adalah memberi motivasi, ya, memberi sugesti, kemudian orang yang tadinya sudah pingin mati, misalkan, ya, jadi semangat hidup lagi. Nah, itu lain. Itu jelas, ya. Cuman kata-kata kita saja. Iya. Nah, ini. Dan secara khusus, ada fatwa pengobatan dengan hipnotis, fatwa lajnah daimah, demikian pula Syekh Al-Albani, ini termasuk kategori sihir. Ya. Apabila seorang di masa dahulunya pernah mendatangi, bertanya dan membenarkan perbuatan dukun, bagaimana orang, cara orang tersebut bertobat? Bertobat seperti dosa-dosa yang lain. Ya, dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Yang pertama adalah dia menyesali perbuatan tersebut. Yang kedua, segera dia tinggalkan. Jangan dia lakukan lagi. Kemudian yang ketiga, dia bertekad tidak akan mengulangi di masa yang akan datang. Itu dia syarat-syarat utama taubat. Ya, syarat yang tentunya juga adalah ikhlas. Demikian pula dia lakukan sebelum habis masa taubatnya, yaitu sebelum datang ajalnya atau sebelum terbit matahari dari arah barat. Ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Silakan. Jadi kebetulan saya bergerak di sana. Tapi Ustaz bilang menyatakan bahwa kalau kita mendatangi atau menghadiri itu kita akan dapat 40 hari sholat kita tidak itu. Yang sering terjadi saya alami itu begini, Pak Ustaz. Biasanya kalau kita misalnya mengerjakan rumah, kemudian orang itu menaikkan atap, nah itu kan mengerjakan syukuran. Kalau kita kan bisa syukuran selamatkan gitu, di dalam selamatkan itu ada macam-macam ramalan gitu, Pak Ustaz. Ada bubur merah, hijau, kuning, putih gitu, Pak Ustaz. Kemudian yang digantung itu ada bunga, paku, segala macam. Nah, kan gak mungkin saya bisa menghindari, Pak Ustaz, karena saya yang mengerjakan atau saya yang pimpinannya di dalam masjid. Kemudian dia memanggilkan kiai gitu, minta bantuan. Nah, kita punya pemikiran bahwa kiai ini gak mungkin lah, namanya kiai, Pak Ustaz, ya. Kita panggil, kemudian dia meramal, Pak Ustaz. Nah, untuk kita itu gimana, Pak Ustaz? Pertama, kita enggak boleh menghadiri acara tersebut. Ya. Enggak boleh, hukumnya haram, tidak boleh menghadiri kecuali untuk satu tujuan. Ya. Untuk menasihati mereka. Ya, bahwa itu adalah syirik dan tidak dibolehkan. Iya. Kalau kita hadir maka sangat mungkin termasuk di dalam makna hadis tersebut. Ya, sangat mungkin termasuk. Namun intinya itu adalah termasuk meridhoi kemungkaran. Ya, kalau kita ikut hadir di dalam acara-acara seperti itu, ya, nggak boleh, Pak. Ini bukan termasuk dalam perkara-perkara yang bisa kita berikan toleransi. Ya. Ini harus tegas. Ya, tegas bukan berarti kasar, keras bukan. Tapi sampaikan dengan kelembutan, dengan dalil-dalil. Justru ini bisa jadi kesempatan untuk berdakwah. Kapan lagi kita mau berdakwah? Ya kan? Ya, mohon maaf, Pak, saya enggak bisa ikut acara ini karena ini mengandung kesyirikan. Jadikan kesempatan itu untuk dakwah kepada dia. Ya, jadi bukan kita dapat nanti insya Allah dua kebaikan. Ada nilai bisnisnya di situ dan lebih penting ada nilai dakwahnya di situ. Iya. Jadi ini berbahaya sekali. Bahkan ini bukan maksiat biasa, adalah kesyirikan dan kekufuran. Tidak ada sifatnya di kita diberikan keringanan, toleransi untuk ikut-ikutan di dalam acara-acara tersebut. Iya. Kecuali kalau misalkan bapak lagi kerja, mereka lagi bikin acara, ya biarin aja mereka gitu. Artinya bukan gabung duduk di situ gitu ya. Ya, gak boleh. Kalau bapak lagi kerja aja, biarkan aja mereka melakukan ritual tersebut. Dan tentunya kita wajib memberikan nasihat kepada mereka. Iya. Gimana? Bukan misalnya, saya kebetulan pimpinannya di situ gitu, Pak. Ya mungkin istilahnya apa ya, karena kontraktornya gitu kan saya juga. Saya pernah bertanya, asal dulunya hadir, itu gak tanya ya ini maaf Pak Ustaz, saya akan bertanya, dulunya hadir tapi jangan mendekat, jangan ngamini waktu ya itu berdoa. Jadi kita diem gitu aja supaya nengok, supaya kelihatan bahwa ini hadir, tapi kita gak mau ngamini gitu Pak Ustaz. Kita diem aja di jarak jauh atau misalnya menghindar satu berdua, kita tidak mau makan makanan itu gitu aja. Itu gimana Pak? Hadirnya kita di situ itu sudah termasuk kategori pertolongan kepada mereka. Ya. Dan bahkan pembenaran dan ridho. Ya. Sebab kalau kita tidak ridho, kalau kita tidak ridho, kita enggak boleh ada di situ. Ya. Itu namanya kita enggak ridho. Kalau kita hadir, itu sama saja kita ridho dan membenarkan. Itu di satu sisi. Di sisi lain adalah pertolongan kepada mereka, menguatkan amalan mereka. Apalagi kalau bapak datang berjenggot pakai peci, wah ini yang datang ustad, berarti amalan kita ini bagus, ya kan? Ya, mereka memahami dari situ. Nah ini, jadi sebetulnya mudah aja menjelaskan. Ya, kalaupun misalkan pada akhirnya dia enggak senang kepada kita, kemudian proyek kita diputus, enggak ada masalah. Itu lebih baik daripada kita demi dunia kita terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran, ya. Paling tidak dia termasuk perbuatan dosa. Iya. Jadi itu tidak dibenarkan, ya. Ya wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan, sudah masuk waktu zuhur. Semoga ada manfaatnya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.